Mitra Bisnis, konon ada sebuah cerita tentang seorang anak muda yang mengalami kegagalan dan kepahitan dalam kehidupannya. Dia sudah berupaya dan dia gagal, dan dia mengalami kepedihan yang luar biasa sekali. Ya sangat sedih, berhari-hari dia mengurung diri, berhari-hari dia sedih, begitu sedih, sampai mengalir air mata terus saja. Satu saat dia ingin menghadap kepada rajanya yang bijaksana, dan dia pergilah menghadap raja yang bijaksana. Ini sebuah negara kecil di zaman lalu ya, dan raja ini mendengarkan dengan sangat hati-hati tentang rakyatnya yang satu ini, yang dia sudah dengar dari orangnya bahwa orang ini sedang mengalami kegagalan. Dan raja akhirnya memberikan sebuah petuah yang bijaksana. Dia berkata seperti ini, "Aku yakin bahwa kamu mengalami hal yang sangat pedih dalam kehidupanmu. Nah, aku akan mengajari kamu cara menghadapinya dengan baik." Wah, anak muda ini senang sekali ya. "Tapi sebelumnya," kata sang raja, "cobalah kamu pergi dan carilah orang di dalam kerajaanku ini, atau di desa ataupun di kota dari tempat ini, yang dalam kehidupannya tidak pernah mengalami kegagalan dan kepahitan. Dan berikan sebongkah emas ini kepadanya, dan ajaklah dia ke sini untuk kita diskusikan bersama." Anak muda ini mengangguk dan dia terima emas itu, dan dia pergi. Dia mencari orang-orang yang sukses di kota itu. Dan ternyata semua orang sukses tidak berani mengaku bahwa dia tidak mengalami kepahitan dan kegagalan. Mereka mau emas itu ya, tapi dia tidak berani karena disuruh menghadap raja. Kalau ketahuan bisa dipancung kepalanya kalau berbohong kepada sang raja ya. Maka dia bingung karena tidak ada orang sukses yang pernah hidup tanpa mengalami kegagalan dan kepedihan. Maka dia mencari orang lain, orang yang terkenal, artis, pelukis, ya, bahkan orang-orang kaya raya. Ternyata tidak ada satupun yang berani. Dan dia cari sekarang, ah kalau begitu mungkin orang yang tidak pernah mengalami kegagalan dan kepahitan adalah orang desa. Maka dia pergi ke desa-desa, dia mencari orang yang hidupnya tertawa, tersenyum, orang yang arif, bijaksana. Ya, dia datangin semua, dan tidak ada satupun yang berani menerima hadiah emas sang raja. Maka pada akhirnya, anak muda ini kembali kepada sang raja dan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang berani menerima. Dan dia mengembalikan emas itu kepada sang raja. Dan sang raja itu hanya tersenyum, dan anak muda ini sebenarnya telah mengerti bahwa dalam kehidupan ini, baik Anda adalah seorang yang sukses, kaya raya, arif bijaksana, ataupun orang-orang biasa, pedagang, penyair, penyanyi, pelukis, ataupun karyawan biasa, semuanya pernah mengalami kepahitan dan kegagalan dalam kehidupannya. Dan dengan mengerti ini, anak muda itu sadar bahwa dia telah diberikan pelajaran yang sangat berharga dari rajanya yang bijaksana sekali. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.